السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-116, masih di dalam pembahasan terkait dengan peradilan dan saksi di dalam Islam. Kesempatan kali ini, Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala berkata, pasal yaftaqiru al-qasimu ila sab'i syara'it. Seorang qasim, qasim itu pembagi. Ya, qasim itu artinya adalah pembagi. Baik itu pembagi warisan, misalnya seorang hakim mengutus seseorang untuk melakukan pembagian harta warisan. Si fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Itu namanya qasim. Atau ada syarikat sebidang tanah yang dimiliki oleh beberapa orang, maka hakim mengutus untuk membagi bagian-bagian tanah tersebut. Ini disebut dengan qasim, yaitu seorang yang bertugas untuk melakukan pembagian. Dia pejabat yang ditunjuk oleh hakim untuk membagi ya harta-harta yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, baik itu harta waris atau apa namanya harta berupa kepemilikan atas sebidang tanah atau rumah atau perkebunan dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, adapun dalil adanya apa yang kita sebut dengan al-qasim, pembagi di dalam Islam, adalah firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan warisan. Di dalam surah An-Nisa ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Maka apabila pada saat pembagian itu hadir karib kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikanlah mereka rizki, berikan untuk mereka sebagian. Walaupun mereka bukan ashabul furud, bukan orang-orang yang telah ditentukan mendapatkan bagian setengah, seperempat, seperdelapan, atau misalnya sepertiga, atau seperenam, ya, atau dua per tiga misalnya. Mereka tidak ada ketentuan bagian di dalam harta peninggalan. Tetapi kata Allah, farzuquhum minhu, berikanlah mereka sekedarnya, penghibur hati mereka, karib kerabat kita kasih sebagian, lalu orang-orang fakir kita kasih sebagian, anak-anak yatim, masakin dan lain sebagainya, wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Nah, ini ayat ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah menunjukkan adanya al-qismah, pembagian. Kalau ada pembagian, tentunya secara otomatis ada yang membagi. Kalau ada pembagian, berarti ada yang membagi. Lalu Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa yaftaqiru al-Qasim. Orang yang ditunjuk untuk membagi, itu membutuhkan 7 syarat. Jadi agar dia sah disebut sebagai Al-Qasim pembagi, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk membagi, maka harus ada paling minimal, kata beliau, 7 syarat. Yang pertama adalah al-Islamu, dia haruslah seorang muslim. Ya, dia haruslah seorang muslim. Yang kedua al-Bulugu, dia haruslah sudah dewasa, sudah balig. Yang ketiga al-aqlu, dia haruslah orang yang berakal, tidak boleh orang yang gila. Al-hurriyatu, dia haruslah orang yang merdeka, tidak boleh seorang budak. Al-dhukuratu, dia haruslah seorang laki-laki, bukan perempuan. Al-adalatu, dan dia haruslah orang yang adil. Ya, nanti akan disebutkan oleh beliau apa definisi dari keadilan, apa sifat-sifatnya, dan apa standar yang paling minimal seseorang disebut adil. Itu akan disebutkan. Wal hisab, dan hendaknya dia bisa menghitung. Artinya menghitung ukuran tanah, ya, mengkali jumlah uang dan lain sebagainya. Mengomentari hal ini ma'asirul muslimin, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, amma syurutu as-sittatul ula. Adapun 6 syarat yang pertama, yaitu dari mulai Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, ya. Syarat-syarat yang pertama atau dikatakan 6 syarat yang pertama, ya, fali'annal qasima lahu wilayatun ala man yuqsim lahum. Kenapa harus ada syarat seperti Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil? Kenapa harus ada 6 syarat tersebut? Karena al-qasim, yaitu jabatan qasim, orang yang ditunjuk untuk membagi, adalah wilayah. Wilayah bahasa kitanya apa? Jabatan, amanah. Ya. Dan jabatan atau wilayah itu diberikan kepada orang yang memenuhi 6 syarat tersebut. Jadi kalau seandainya kita berkata, ini kenapa orang yang membagi eksekutornya, kenapa harus disyaratkan 6 hal tersebut? Karena jabatan dia, kedudukan dia adalah pejabat, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengurus urusan manusia. Dan yang ditunjuk mengurus urusan manusia, apalagi kaitan dengan hukum, itu ada 6 syarat. Dia haruslah seorang muslim, baligh, berakal, ya, merdeka, laki-laki, dan dia haruslah seorang yang adil. Lalu dikatakan oleh beliau, li'anna qismatahu mulzamah. Kenapa 6 syarat itu harus ada? Karena kalau dia nanti sudah membagi, pembagian yang dia tentukan itu sifatnya mengikat. Jelas, ma'asyiral muslimin? Kalau dia sudah membagi, pembagian yang dia tentukan itu mulzamah. Artinya mulzamah, mengikat semua pihak. Karena ini memiliki efek hukum. Oleh karenanya orang yang diberikan hak membagi itu harus memenuhi kriteria. Ya, dia muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan dia haruslah orang yang adil. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Lalu dikatakan oleh beliau, kama anna ma'rifata ahkami syar'i alatul qada. Ya, mohon maaf. Adapun syarat yang ketujuh, kenapa dia harus bisa menghitung, mengkalkulasi, memperkirakan, mengkali, membagi, kenapa dia harus bisa hal-hal tersebut? Karena itu adalah alat untuk bisa membagi. Maka dia wajib paham masalah tersebut. Sebagaimana mengetahui hukum-hukum syar'i adalah alat untuk memutuskan perkara. Jadi kalau dalam masalah qadha, memutuskan perkara, alatnya adalah mengetahui hukum-hukum syarak. Maka di dalam masalah pembagian, alat atau sarana yang dipakai adalah hitungan. Oleh karenanya, orang yang ditunjuk untuk membagi harta warisan atau membagi harta yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, dia haruslah orang yang bisa hisab, yaitu berhitung. Hitung luas tanah, hitung kali, hitung bagi, ya, dan lain sebagainya. Ini tujuh syarat seseorang bisa dijadikan sebagai qasim atau pembagi. Ya, syaratnya yang pertama muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan dia adil. Dan ada syarat yang ketujuh adalah al-hisab, dia mampu melakukan apa namanya estimasi, perhitungan, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' berkata, fa in tarada asy-syarikani biman yaqsimu bainahuma. Seandainya dua orang yang berserikat bersepakat tentang siapa yang akan membagi harta mereka, ya, maka lam yaftakir ila dzalik. Maka tidak memerlukan syarat yang tadi kita sebutkan. Artinya ada sebidang tanah yang dimiliki oleh tiga orang. Mereka sepakat menentukan si A atau si B yang akan membagi harta tersebut di antara mereka. Maka syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, kata beliau, tidak perlu lagi. Walaupun ada yang harus ada, karena sifatnya standar minimal. Coba kita lihat. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai ila jami'i hadhihi syurut. Tidak perlu syarat-syarat yang tadi kita sebutkan yang jumlahnya tujuh. Wa innama yaktafi bikaunihi mukallafan, ai baligon akilan. Walaupun ada syarat minimal yang harus ada, yaitu pembaginya haruslah seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Kata beliau, orang yang sudah baligh dan berakal. Ya, li'annahu la wilayata lahu fi hadhil halah. Ya, karena dalam kondisi ini dia tidak memiliki wilayah, kekuasaan atau jabatan. Innama huwa wakilun anhuma. Tetapi dia hanyalah statusnya sebagai wakil, maka status sebagai wakil tidak perlu syaratnya banyak. Tetapi syaratnya haruslah dia seorang mukallaf. Tidak ada syarat dia harus seorang misalnya apa, laki-laki. Atau tidak harus ada syarat dia harus seorang yang merdeka. Tidak ada syarat dia harus orang yang adil. Ya, kalau memang orang-orang yang berserikat sudah sepakat untuk menunjuk seseorang, maka syarat-syarat sebelumnya itu tidak lagi diperlukan, kecuali syarat bahwa dia mukallaf. Apa itu mukallaf? Dia adalah seorang yang baligh dan berakal. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa in kana fil qismati taqwimun. Apabila di dalam pembagian itu ada taqwim, perhitungan atau kalkulasi, lam yuqtasar bihi ala aqal min atsnaini. Maka itu tidak diperlukan, ya, kalau kurang dari satu, kurang dari dua. Karena kalau kurang dari dua, apa yang mau dibagi? Artinya harus lebih dari dua. Ya. Kalau kurang dari dua, tentunya tidak bisa dibagi. Wa idza da'a ahadus syarikaini, apabila seorang dari dua orang yang bersekutu atau berserikat, jadi ada dua orang berserikat, salah satu dari orang yang berserikat ini meminta kepada serikatnya untuk melakukan kismah pembagian, yang mana pembagian itu bisa dilakukan dan tidak ada doror, tidak ada kerugian yang ditimbulkan, ya, karena sebagian pembagian itu menimbulkan kerugian. Misalnya apa? Motor dibagi dua, tidak bisa. Atau ruangan yang kecil, yang kalau dibagi menjadi dua, dia tidak bisa lagi dipakai sebagai misalnya ruko untuk usaha. Ya, itu ada dorornya. Tetapi ketika tidak ada dorornya, tidak ada dampak buruk, ya, jadi ada dua orang berserikat. Kepemilikan satu tanah misalnya, atau rumah yang besar, dimiliki oleh dua orang. Salah satu dari dua orang ini meminta kepada kawannya agar dilaksanakan kismah pembagian. Maka kawannya yang diajak melakukan pembagian, dia wajib melaksanakan atau menyetujui pembagian tersebut dengan syarat la dhararo fihi, tidak ada dampak buruk di dalamnya. Ya, dikatakan di sini ai muwafaqatuhu alal qismah, dia harus setuju atas pembagian. Idh qad yakunu fi istimrari syirkati dararun alaihi, karena kalau mungkin saja, kata beliau, ya, kenapa salah satu orang tersebut meminta agar dibagi? Karena dia merasa ada kerugian kalau dilanjutkan. Ya, maka selama pembagian itu tidak menimbulkan kerugian, maka hendaknya sang syarik atau teman atau apa namanya istilah dalam kita, partnernya, hendaknya partnernya itu menyetujui apa permintaan dari kawannya. Amma law kana fil qismati dararun fa innahu la talzamuhu ijabatuhu. Tetapi kalau dalam pembagian tersebut terdapat doror, maka tidak wajib apa menyetujui permintaan dari sekutu atau temannya tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pembahasan kismah, ya. Walaupun mungkin aplikasi dalam kehidupan kita jarang, ya. Jarang. Kalaupun ada di dalam kehidupan kita, itu lebih kepada apa namanya eksekutor. Eksekutor dari pengadilan misalnya, kan. Eksekusi dari pengadilan itu perbuatannya eksekutor orangnya. Atau dalam pembagian warisan itu biasanya ya seorang yang dianggap berilmu itu dipanggil atau diundang ke rumah, lalu membagi ini secara hukum Allah begini, ini secara hukum waris begini, begini, begini, biasanya seperti itu. Ya, kalau zaman dulu ada yang ditunjuk langsung oleh qadi, yang ditunjuk langsung oleh hakim, yang kita sebut dengan qasim, yaitu pembagi. Syaratnya tadi ada 7, dia haruslah seorang muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan dia ada seorang yang adil, dan syarat yang 7 dia bisa hisab, bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan dari kasus yang sedang dia hadapi. Kita memasuki pasal yang baru, ma'asyiral muslimin. Faslun. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun, apabila seorang yang melakukan laporan atau dakwaan memiliki bukti-bukti atau saksi-saksi, bukti-bukti atau saksi-saksi. Jadi ada seseorang mengklaim, itu milik saya. Lalu ketika dia mengatakan itu milik saya, dia memiliki ma'ahu bayyinah. Dia memiliki bayyinah, memiliki bukti, sertifikat, surat, atau saksi, dan lain sebagainya. Sami'ahal hakim. Maka hakim, qadi, ya, yang akan memutuskan perkara tersebut, wajib mendengar, harus didengarkan. Wa hakama lahu biha. Dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim akan memutuskan bahwa benda tersebut adalah miliknya misalnya. Atau sebidang tanah tersebut miliknya. Ya, karena orang yang mendakwa seseorang, ya, atau mengaku memiliki sesuatu, mengklaim, ya, bahasanya, mengklaim memiliki sesuatu dan dia bisa mendatangkan buktinya, maka dalam kondisi itu kepemilikan cenderung kepadanya, hak cenderung kepadanya. Ya, oleh karenanya dikatakan wa idza kana ma'al mudda'i, apabila bersama orang yang mengklaim, bayyinatun, bukti-bukti, sami'ahal hakim, yang telah didengar oleh hakim, hakama lahu biha, maka berdasarkan bukti-bukti itu hakim bisa memenangkan klaimnya. Wa in lam takun lahu bayyinatun, tetapi apabila dia tidak memiliki bukti, bayyinah, fal qawlu qawlul mudda'i alaihi biyaminihi, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan orang yang diklaim. Jadi ada yang mengklaim, ada yang diklaim. Ada yang mendakwa, ada yang terdakwa. Kalau yang mendakwa itu tidak bisa mendatangkan bukti-bukti yang nyata, baik surat ataupun saksi, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapannya terdakwa atau orang yang diklaim, tapi dengan syarat biyaminihi, dia harus bersumpah bahwa misalnya tanah itu miliknya, bahwa itu hak dirinya, dia harus bersumpah. Jadi kalau yang mengklaim dituntut atasnya bukti, tapi yang diklaim, orang yang diklaim darinya sesuatu, ya, maka dia cukup apa, bersumpah. Seandainya, ya, seandainya yang mengklaim tidak memiliki bukti. Ya. Hal ini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan al-bayyinatu, yaitu bukti, adalah syuhudun, saksi-saksi. Yashhaduna ala mudda'ah, yang bisa bersaksi atas apa yang diklaim. Ya. Adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Seandainya kita memberikan kepada manusia setiap yang mereka klaim. Mereka mengklaim memiliki ini, mereka mengklaim. Seandainya setiap orang yang mengklaim sesuatu kita berikan, ya, "Ladda annasun dima'a rijalin wa amwalihim." Tentunya mereka akan mengklaim dengan cara yang tidak benar terkait dengan harta dan apa namanya, darah. Artinya darah orang yang tumpah mungkin bisa sia-sia. Tidak bisa dituntut kalau semuanya berdasarkan klaim tanpa bukti. Walakin al-yaminu ala mudda'a alaihi. Tetapi sumpah atas orang yang didakwa atau diklaim darinya sesuatu, dia sumpah. Adapun yang mengklaim, tentunya dia wajib mendatangkan al-bayyinah, yaitu barang bukti. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lain, dari Ash'ath ibn Qayyis radhiyallahu ta'ala anhu qal, "Kana baini wa baina rajuli wa baina rajuli ardin ardun bil Yaman. Kana baini wa baina rajulin ardun bil Yaman." Dulu kata sahabat Rasul Ash'ath ibnu Qayyis, ada hak tanah antara diriku dengan seseorang di negeri Yaman. Maka aku memperkarakannya kepada Nabi, bahwa itu tanahku, aku perkarakan kepada Nabi. Maka Nabi berkata, hal laka bayyinatun, wahai Ash'ath ibnu Qayyis, apakah kamu punya bukti bahwa itu tanah milikmu? Fakultula, aku katakan tidak. Maka Rasul berkata, fayaminuhu, kalau kamu tidak ada bukti, ya tinggal dia sumpah bahwa itu tanah miliknya. Jadi ada yang mengklaim tanah itu milik dia, ada yang diklaim selama ini tanah itu dia miliki. Yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Kalau tidak ada bukti, yang didakwa mengambil tanah itu cukup bersumpah. Karena memang kalau tanah itu ada di tangan orang yang didakwa, ya hukum asalnya itu punya dia. Kalau tiba-tiba ada yang mengklaim, ya harus Anda mendatangkan apa? Mendatangkan barang bukti bahwa itu memang benar-benar milik Anda. Lalu dikatakan di sini, fa innaka la anil yamini ruddat 'alal mudda'i. Apabila yang diklaim, orang yang diklaim atau orang yang didakwa menolak untuk bersumpah, yang mengklaim tidak punya bukti. Yang diklaim atau yang didakwa tidak mau bersumpah. Apa yang harus dilakukan hakim? Ruddat 'alal mudda'i, dikembalikan kepada pendakwanya, yang mendakwa atau yang mengklaim. Fayahlifu wa yastahiq, maka yang mendakwa harus bersumpah, maka dia berhak atas apa yang dia klaim. Berarti ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama, dia mengklaim sesuatu dan dia mendatangkan bukti, maka itu hak dia. Yang kedua, dia mengklaim sesuatu dan dia tidak punya bukti, maka yang diklaim itu bersumpah, maka itu menjadi haknya, hak yang diklaim, bukan hak untuk yang mengklaim. Yang ketiga, yang diklaim itu orang yang didakwa tidak mau bersumpah, maka dikembalikan lagi kepada yang mendakwa, yang melapor, yang mengklaim. Ya, apa yang harus dia lakukan? Dia pun harus bersumpah, yang mana dengan sumpahnya tersebut menjadi haknya atau dia dimenangkan dalam perkara tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan riwayat Imam Hakim Al-Baihaqi Daruqutni dari sahabat yang bernama Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam raddal yamina ala talibil haqq. Raddal yamina ala talibil haqq. Nabi pernah mengembalikan sumpah kepada orang yang menuntut haknya. Nabi pernah mengembalikan sumpah kepada orang yang menuntut haknya. Ada seseorang menuntut haknya, tapi dia tidak punya bukti. Orang yang dituntut disuruh sumpah, tidak mau sumpah. Apalagi orang-orang zaman dulu ya, tidak seperti orang zaman sekarang. Gampang sekali bersumpah. Kalau zaman dulu mereka paham bahwa sumpah itu bukan sesuatu yang gampang. Artinya dia menyebut nama Allah atas sesuatu, bahaya. Ya kalau sekarang, Masya Allah, sumpah itu sesuatu yang mungkin dianggap biasa saja. Orang berbohong, bersumpah. Banyak ya kita lihat itu pejabat-pejabat. Disumpah. Sehari setelah disumpah, ditangkap oleh KPK. Kalau zaman sekarang begitu. Kalau zaman dulu tidak. Karena orang ma'rifatullahnya kuat. Ya, ilmu mereka tentang Allah itu besar, sehingga rasa takut itu besar, muraqabahnya kuat, rasa diawasi oleh Allah. Kalau sekarang tidak. Banyak kaum muslimin yang terkena penyakit apa? Lemah iman. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk istiqomah. Jadi di zaman Nabi ada kasus begitu. Ada yang menuntut hak, yang dituntut, yang menuntut hak tidak punya bukti. Yang dituntut tidak mau bersumpah, ya balikkan lagi ke yang menuntut agar dia bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka apa yang dia tuntut menjadi haknya. Itu poinnya. Kemudian dikatakan ma'asiral muslimin, wa idza tada'aya syai'ani fi yadin ahadihima. Kalau ada dua orang yang sama-sama mengakui memiliki satu barang. Dua orang mengaku memiliki satu barang yang sama. Falqaw fi yadi ahadihima. Tapi barangnya ada di tangan salah seorang. Jadi ada si A, si B. Mengaku memiliki satu barang. Tapi barangnya ada di tangan si A. Yang mengaku si A dan si B. Tapi barangnya ada di tangan si A. Apa kata beliau? Falqawlu qawlu sahibil. Qawlu sahibil yad biyaminihi. Maka ucapan yang didengar adalah ucapan orang yang memegang barang tersebut. Jadi dua orang, si A, si B, berselisih. Sama-sama mengklaim satu barang yang sama. Tapi barang itu ada di si A. Maka ucapan yang didengar adalah ucapan si A yang memegang barang tersebut dengan syarat dia harus bersumpah. Ya, harus bersumpah bahwa itu barang miliknya. Karena kenapa? Kenapa kok ucapan si A yang diambil? Ya karena barang itu ada di tangan dia. Dan kita mengambil hukum asal yang punya dia. Ya, bara'atul asliyah atau al-istishab. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan, begitu kata para ulama. Hukum asalnya tetapnya satu hukum yang lampau dan itu masih berlaku. Tidak boleh kita batalkan kecuali ada dalil yang kuat. Maka cukup dia bersumpah. Ini barang di tangan saya. Kenapa Anda mengklaim ini milik Anda? Demi Allah ini punya saya, misalnya. Maka ucapan yang didengar adalah ucapan orang yang memegang barang tersebut, ya, karena dikembalikan ke hukum asal. Wa in kana fi aidihima tahalafa wa ju'ila bainahuma. Tetapi kalau barangnya ada di tangan kedua orang ini. Barangnya ada di tangan kedua orang ini. Maka dua-duanya bersumpah, ya. Dan kalau dua-duanya mau bersumpah bahwa barang ini bukan milik dia, yang satu juga berkata sama, barang ini bukan milik dia. Kalau dua-duanya mau bersumpah, ju'ila bainahuma. Maka barang itu dibagi dua. Barang itu dibagi menjadi dua. Karena memang masing-masing memegang barang itu. Ya. Kemungkinan milik mereka berdua ada. Maka apa yang dilakukan? Dibagi menjadi dua. Dasarnya ma'asirul muslimin, ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Anna rajulaini idda'aya ba'iran. Ada dua orang di zaman Nabi yang masing-masing mengaku memiliki onta. Ontanya cuma satu, tapi dua-duanya mengaku memiliki onta tersebut. Ya, laisat liwahidin minhuma bayyinatun. Dua-duanya enggak punya bukti. Faja'alahun nabi bainahuma, maka Nabi jadikan onta itu milik keduanya. Dalam riwayat Abi Dawud dan Hakim dikatakan anna rajulaini idda'aya ba'iran ala ahdin nabi. Di zaman Nabi ada dua orang yang sama-sama mengaku pemilik onta. Faba'asa kullu wahidin minhuma syahidain. Masing-masing mereka mengutus dua orang saksi. Maka Nabi mengambil sumpah di antara mereka, ya, lalu Nabi membaginya menjadi dua. Artinya bukan ontanya dipotong, ya, bisa dijual dulu, kemudian nilainya dibagi atas dua orang tersebut. Ini poin-poin yang bisa kita bahas hari ini, ma'asirul muslimin. Masih di dalam pembahasan peradilan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan saksi-saksi. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

seseorang, ya, ada seseorang laki-laki yang menikah lalu punya anak. Di pernikahan yang kedua, dia tidak punya anak. Ya, apakah anak itu masih mendapatkan warisan? Ya, tentu yang namanya anak dapat warisan dalam semua kondisi. Itu namanya warisan dikarenakan nasab. Karena warisan secara umum itu ada dua. Ada dikarenakan nasab, ada dikarenakan pernikahan. Kalau ketika seseorang menikah dengan seorang wanita lalu punya anak, ya, lalu di kemudian hari misalnya bercerai, istri tersebut tidak dapat warisan. Kalau seandainya suatu waktu sang suami, mantan suami meninggal, tapi si anak, mau dia ikut sama ayahnya atau dia mau ikut sama ibunya, sang anak tetap mendapatkan warisan. Sang anak tetap mendapatkan warisan. Ya. Bagaimana dia mendapatkan warisan? Dari jalur namanya darah atau nasab. Adapun istri, dia mendapatkan warisan dari jalur namanya pernikahan. Selama pernikahan itu masih ada, dia masih punya hak. Antara 1/4 atau 1/8. Tergantung kondisi suaminya punya anak atau tidak. Tetapi seandainya putus tali pernikahan, artinya mereka bercerai, maka hilang pula haknya. Ya. Hilang pula hak siapa namanya? Hak wanita tersebut hilang dari apa namanya waris. Tidak mendapatkan waris. Kalau maksud dari pertanyaan Bapak adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita punya anak. Lalu bercerai dengan istri pertama, menikah dengan istri yang kedua, tidak punya anak. Apakah istri yang tidak punya anak itu mendapatkan warisan? Iya, dapat warisan. Karena si suami punya anak dari istri sebelumnya, maka si perempuan, istri yang kedua itu dapat 1/8 dari peninggalan. Itu yang pertama. Adapun masalah yang kedua, apakah istri, ya, istri, tentunya kalau istri ke mertua itu mahram. Ya, istri ke mertua. Ya, seseorang memiliki istri. Maka sang istri wanita ini ke mertua atau ayah suaminya itu adalah mahramnya, haram untuk dinikahi. Lalu bagaimana dengan kepada pamannya? Ya. Menantu kepada paman suaminya atau adik dari mertuanya, mahram atau bukan? Allah alam bisawab, bukan mahram, ya. Yang saya pahami itu bukan mahram. Allah alam bisawab. Sepertinya Abu Naf'an, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Bagaimana kabar Abu Naf'an? Sudah lama tidak komunikasi. Alhamdulillah berkah warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Silakan Bapak. Ustaz mau nanya, ingin berkenan tentang apa namanya tentang masalah makobar. Nah, kalau seseorang membawa pinjam emas di pas waktu pinjam itu kan katakanlah beberapa bulan yang kemarin kan 900 ribu lebih, katakanlah kita ya apa perkiraan kita 900 ribu lah, ya. Nah, qadarullah pas dia mau bayar sekarang, ternyata dia cek harganya, sekarang harga mesin itu diterimanya cuma 800 ribu itu bosan. Nah itu kalau umpama dikembalikan berupa emas, kan nilai uangnya, nah itu gimana? Itu apa ada penjelasan saya seperti gimana? Apa emang gimana coba? Baik. Penjelasannya loh. Itu yang pertama. Yang kedua masalah perhitungan zakat mal, bosan. Kalau zakat mal kalau awalnya seorang pedagang, kalau disampaikan setahun umpama setahun itu jatuhnya tanggal 10 Ramadan, bosan. Iya. Nah yang anak tanyakan kalau di tanggal pas 10 Ramadan itu dihitung semua kata yang anak punya seperti gitu termasuk rata-rata dagangan. Kalau yang dihitung modalnya tadi meskipun 1 atau 2 bulan baru datang barang tadi kita hitung. Kalau salah kalau ngurus dan proses. Nah yang anak tanyakan itu semua hitung modalnya. Nah kalau kita punya utang, anak punya utang sama sama distributor begitu. Nah, jatuh temponya umpama cuma kita semua sebulan lagi dari tanggal 10 Warung dari 10 Sawal jatuhnya. Nah, itu kita potong dari harta anak tadi, jadi harta tadi berkurang. Apa emang sudah diperhitungkan? Ya, itu proses yang dipertanyakan. Kalau emang jaraknya sekitar 1 bulan dari jatuhnya awalnya tadi, Pak Ustadz. Baik. Dipahami pertanyaannya, Pak Ustadz, ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalau memang kita melakukan pinjam meminjam berupa emas, ya digantinya emas. Ya kalau di awal tahun misalnya saya pinjam emas sebanyak 10 gram, maka hendaknya ditentukan berapa lama saya meminjam. Misalnya meminjam selama 5 bulan. Maka di 5 bulan yang akan datang, terlepas berapa harga emas pada saat itu, saya harus mengembalikan sejumlah emas tersebut. Saya pinjam ya 5 gram emas, nanti 5 bulan lagi saya ganti senilai yang sama. Maka seperti itu, tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan. Begitupun kalau yang dipakai adalah uang. Saya pinjam uang 5 juta, ya, lalu saya ganti 5 bulan ke depan. Maka 5 juta ya tetap 5 juta. Tidak boleh ada tambahan ya karena kalau ada tambahan itu jatuhnya adalah riba ya. Jadi kalau dan itulah sisi yang harus dipahami bersama bahwa ketika kita meminjamkan uang kepada seseorang atau meminjamkan sesuatu, maka sisinya adalah bukan sisi keuntungan tetapi sisi ajr, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sifatnya akad tabarru namanya, akad yang sifatnya kebaikan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari apa? Keuntungan. Walaupun seorang ya sah-sah saja dia katakan saya tidak mau minjemin uang deh. Saya pinjemin berupa emas 10 gram, nanti balikin lagi emasnya 10 gram, seperti itu. Ya, artinya ya memang dia pengennya emas saja. Dia pinjamkan emas, lalu dikembalikan dalam bentuk emas juga. Allah alam bisab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Tapi, kalau seandainya meminjamnya berupa uang, digantinya berupa nilai emas, ini bisa bertambah ya. Bahkan bisa bertambah ya. Emas rata-rata naik ya. Emas itu biasanya untuk mengamankan nilai istilahnya ya, untuk mengamankan nilai. Oleh karenanya kalau emas diganti emas, kalau uang diganti uang. Kecuali ya kalau kondisinya memang sangat ekstrim, dikarenakan terjadinya peperangan ya, sebagaimana pertanyaan ini ditanyakan kepada para ulama terkait dengan permasalahan daerah konflik di Syria atau di Yaman, sebelum ada konflik harga mata uang mereka tinggi. Tiba-tiba pas ada konflik jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka para ulama mengatakan ya sudah dihitung dengan emas. Ya untuk menjaga hak-hak. Ya untuk menjaga hak-hak. Adapun permasalahan yang kedua ini sepertinya butuh kita komunikasi secara pribadi. Nanti mungkin saya fasilitasi untuk kita berbincang ya, mungkin via pesan singkat nanti bisa kita lakukan. Tetapi secara umum ya dihitung semua. Ya bahkan dihitung misalnya Abu Naf'an jualan sembako. Stok beras ada berapa, mie instan ada berapa, terigu ada berapa, semuanya dinilaikan. Ya uang yang kita pegang ada berapa, kemudian diambil darinya 2,5%. Ya diambil dari total yang kita kira-kira ini barang berapa ini nilainya. Oh ini nilainya sekitar 200 juta misalnya. Oh itu udah di atas nisab. Ya total barang 200 juta atau total barang 100 juta. Perniagaan selama satu tahun, ya satu tahun itu kan ada barang masuk keluar, pokoknya satu tahun, ya hitungan perniagaan satu tahun, itu dihitung semua, barang, walaupun hitungannya bukan hitungan kasar, bukan hitungan terperinci, tapi hitungan secara umum saja, boleh ini sekian, ini sekian, ini sekian, dihitung, ditulis, lalu kalau memang di atas nisab dikeluarkan hak fakir miskin sebesar 2,5%. Adapun masalah hutang piutang itu mungkin kita coba nanti tanyakan kepada para ulama yang memiliki kapasitas dan ilmu dalam masalah tersebut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dalam surat Luqman ayat 19 Allah berfirman, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Bagaimana kalau ada orang yang sudah terbiasa nada suaranya, bicaranya tinggi? Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, inna angkarul aswati la sautul hamir, ya. Jadi kalau kalian berbicara dengan manusia, maka berbicaralah dengan suara yang suara yang lembut, artinya tidak kencang, tidak berteriak-teriak maksudnya, ya. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai, ya. Tentunya ini adalah kaitan dengan adab. Ya, kaitan dengan adab. Adapun kaitan dengan perkara yang sifatnya bawaan sejak kita, karena memang setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Misalnya orang-orang yang tinggal di pesisir, ya mereka cenderung suara mereka keras. Karena ketika mereka berbicara mungkin suara mereka beradu dengan dengan suara air laut, sehingga mereka biasa berteriak. Tetapi bagi mereka itu bukan sesuatu yang melanggar adab. Tetapi itu adalah kondisi ilmiah, kondisi alamiah yang dialami oleh manusia ketika mereka tinggal di satu lingkungan. Cenderung suaranya lebih tinggi, tapi tidak teriak. Ya, tetapi lebih tinggi, betul. Tapi kalau sampai teriak-teriak, tidak. Kalau marah, iya, mereka teriak-teriak. Tapi kalau dikatakan suara mereka lebih tinggi daripada orang yang tinggal di gunung, di dataran tinggi, mungkin. Ya. Atau lebih kepada budaya. Misalnya kalau di kita ada Solo atau Jogja, cenderung lebih lebih lembut, lebih halus, kan begitu. Ada yang daerah pantai utara, itu mungkin berbeda. Begitupun di Sunda, ya, ada daerah yang pegunungan-pegunungan seperti di Bandung, di Ciamis, di Tasik, mungkin mereka cenderung bahasa Sundanya pun halus, suaranya pun cenderung pelan. Tapi kalau daerah-daerah pesisir, ya, entah itu daerah misalnya Cirebon atau daerah Banten dan lain sebagainya, nadanya cenderung lebih tinggi. Dan itu saya rasa tidak masalah secara peraturan agama, tidak diatur oleh agama. Hanya saja ketika kita berbicara, kita berusaha mengendalikan suara kita, ya. Suara keras itu normal, ya. Sebagian, ya, saya pernah ngobrol dengan seorang yang berasal dari satu daerah sampai kita sulit mendengar. Kebiasaan dia bicaranya pelan seperti itu. Ya, itu kebiasaan dia. Ya, ada sebagian kalau kita ajak bicara tegas dan jelas, tapi tidak berteriak. Kalau berteriak, ya, ketika dia sedang marah misalnya, dia akan berteriak. Artinya itu ayat itu konteksnya bukan kekaitannya dengan kondisi manusia yang dipengaruhi oleh alam atau komunitas dan lain sebagainya. Walaupun, ya, tentunya kita berusaha untuk bisa menjaga intonasi suara kita agar tidak terlalu meninggi, berteriak ketika kita membicarakan sesuatu. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, kalau kita mengakikahi diri sendiri, apakah boleh menyimpan sebagian dagingnya atau harus dibagikan semua? Allah alam bissawab, tidak masalah memakannya, ya, memakan sebagian tidak masalah. Kalaupun ada sisanya disimpan untuk besok misalnya, tidak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Karena akikah yang sunnah, sembelihan yang sunnah itu kata para ulama boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan adalah akikah yang sembelihan yang sifatnya wajib seperti nazar misalnya. Baik. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa, di mana, Ibu? Nama Allah, di Jaya Tengah. Silahkan, Ibu. Menanyakan dulu tentang wali nikah. orang paham dari saudara ibu, apakah boleh menjadi wali nikah? Saudara dari ibu, aman. Ya. Dan yang Pak, baik. Saudara laki-laki dari ayah, kenapa? Apakah boleh menikah dengan saudara laki-laki dari ayah? Seseorang menikah dengan saudara laki-laki dari ayah? Ya, apakah diperbolehkan? Ustaz? Berarti paman jatuhnya? Ya. Baik. Ya. Baik. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama masalah apa namanya? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah wali, yang kedua masalah menikahi paman, ya. Yang pertama itu sudah kita bahas ya, bahwa menikah itu tidak sah tanpa wali. Hadisnya jelas, Nabi berkata la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, ya, dan dua saksi yang adil. Adapun wali, kita ulang lagi sedikit. Wali itu yang pertama kata beliau adalah al-ab, bapak. Kemudian al-jad, yaitu kakek. Kakek kita berarti ayahnya bapak kita. Kemudian saudara sebapak atau saudara seibu, itu boleh. Yang ketiga ya. Ya. Yang selanjutnya adalah saudara seayah seibu, berarti saudara kandung ya. Yang menjadi wali kita adalah saudara kandung. Pertama tadi ayah, yang kedua kakek, yang ketiga saudara kandung seayah seibu, yang keempat adalah saudara kan saudara seayah, al-akh lil ab. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah anak saudara seayah sebapak, berarti keponakan kita yang kandung, anak saudara seayah seibu. Seorang wanita punya saudara kandung laki-laki dan dia punya anak laki-laki, itu boleh dijadikan sebagai wali. Lalu yang selanjutnya adalah anak dari saudara laki-laki seayah, itu pun bisa dijadikan sebagai wali. Setelah itu adalah paman, setelah itu adalah anak. Dan tartibnya begitu. Artinya dari pihak ibu tidak, ya, dari pihak ibu tidak. Itu pertanyaan yang pertama, paling minimal sebapak. Ya, harus semuanya dari jalur bapak. Ya, baik itu ke atas yaitu kakek, ya, baik itu ke samping saudaranya, baik saudara kandung, ke samping itu saudara wanita tersebut, baik saudara kandung atau saudara seayah, baik anak dari saudara kandung atau anak dari saudara seayah, baik paman atau anak paman, itu urutan perwalian alat tartib sesuai dengan tartib yang disebutkan barusan. Adapun seorang wanita menikahi adik dari ayahnya, tidak boleh tentunya ya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita menikah dengan pamannya sendiri. Atau bahasa lainnya kalau disebutkan dalam Al-Quran, Allah haramkan kita menikah dengan anak saudaramu. Anak saudaramu, ada kakak beradik, si A, si B. Si B punya anak. Ya, si B punya anak. Ya, atau si A punya anak. Apakah si B boleh menikahi anak si A? Enggak bisa, dia pamannya. Ya, paman tidak bisa menikahi keponakannya. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Apakah bisa seorang kafir menjadi muslim dengan bersyahadat sendirian tanpa seorang saksi pun dari kaum muslimin? Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya yang paling utama dia mempersaksikannya, ya, yang paling utama ya agar sempurna dia mempersaksikannya. Tetapi kalaupun tidak ada persaksian dalam kondisi tertentu, karena dia misalnya berada di negeri yang mayoritasnya adalah non muslim, sedangkan dia tidak bisa mendatangi komunitas muslim, lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dia komitmen dengan syariat-syariatnya, wallahu a'lam bishawab, sah. Yang saya pahami sah. Berdasarkan hadis, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan salat dan membayar zakat. Kalau mereka melakukan hal-hal tersebut, maka terjagalah harta dan darah mereka. Ya, terjagalah harta dan darah mereka. Allah alam bisawab. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mertua mempunyai hutang kepada saudara, tapi tidak mau dibayar. Uang malah minta tanah sebagai bayarannya. Suami saya bermaksud membayarnya, tapi saat ditanya berhutang berapa, tidak jelas jumlahnya. Apa yang harus dilakukan? Suami saya mendatangi pemindahan hak tanah tersebut atau tetap harus membayar berupa uang? Karena saudara perempuan suami saya tidak ada yang setuju kalau diminta tanahnya. Saya belum paham pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mertua mempunyai hutang. Iya, ibu mertua berarti ibu dari suami. Ya, ibu suami kita mempunyai hutang kepada saudara, tapi tidak mau dibayar. Uang malah minta tanah sebagai bayarannya. Suami saya bermaksud membayarnya, artinya membayar hutang ibunya. Saat ditanya berhutang berapa, tidak jelas jumlahnya. Apa yang harus dilakukan suami saya? Menandatangani pemindahan hak tanah tersebut atau tetap harus membayar berupa uang? Karena saudara perempuan suami saya tidak ada yang setuju kalau diminta tanahnya. Tentunya tanah itu kalau memang milik ibu, ya maka ibu yang berhak untuk melakukan tasarruf, melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Ya, jadi seorang ibu punya hutang kepada saudaranya misalnya, dia katakan sebagai ganti utangku itu tanahnya ditukar saja, di hak pemilikannya dijadikan untuk Anda. Hukum asalnya ya si ibu pemilik tanah itu. Kalaupun anak dari si ibu hendak mengambil tanah tersebut dengan membayarkan sejumlah utangnya, ya dibicarakan dengan si ibu. Ya, dibicarakan dengan si ibu. Ya, tentunya bisa nanti bertanya, kalaupun si ibu tidak mau menjawab berapa hutangnya, tanya kepada yang memiliki piutang, berapa jumlah hutang ibu kami? Ya, kalau ibu kami punya hutang, kami akan bayarkan. Adapun tanah itu adalah hak kami sebagai anak-anaknya, peninggalan misalnya. Nah, itu enggak ada masalah. Ya, tetapi hutangnya dibayar. Ya, hutangnya dibayar. Adapun masalah nanti nilainya berapa, saya rasa kalau didiskusikan dan dibicarakan itu akan ada jalan keluarnya. Allah alam bisawab, barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.